السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Termasuk hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dalam kitab ini. An ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. متفق عليه. وهذا اللفظ البخاري dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Yaghzu artinya akan memerangi atau akan menghancurkan, jaisun satu pasukan yang besar, al-Ka'bata Ka'bah. Faidha kanu bibida'a minal ard, tatkala mereka berada di tanah lapang, berada di tanah lapang yang tidak begitu jauh dari kota Mekah, yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan ke dalam bumi orang yang pertamanya mereka dan yang terakhirnya mereka. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, awatakan ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana atau kenapa ditenggelamkan orang yang pertamanya mereka, pasukan yang pertamanya mereka, sampai dengan yang terakhirnya mereka, wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah mereka itu ada pasar-pasarnya mereka. waman laysa minhum, dan orang-orang yang bukan termasuk dari mereka. Qala, kemudian Rasul menyatakan, yuhsabu bi'awwalihim, akan tetap ditenggelamkan orang yang pertamanya mereka sampai yang akhirnya. Tsumma yub'atsun, kemudian mereka akan dibangkitkan masing-masing sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Untuk perhatikan di sini, sedikit saya terangkan. Zaman dulu pernah ada kisah pasukan besar yang hendak merobohkan Ka'bah yang dikenal dengan Abroha. Dikisahkan di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin yang dikenal dengan pasukan gajahnya yang hendak untuk dalam rangka menghancurkan Ka'batullah al-Musharrafah. Saya bacakan sedikit keterangan beliau di sini. Hadzal bait arada Abraha an yaghzuhu min al-Yaman. Dulu Ka'bah pernah ingin dihancurkan oleh seorang yang bernama Abroha. Abroha ini dari negeri Yaman, minal Yaman. Faghzahu bi syai'in 'azimin muqaddamihi filun 'azimun. Pasukannya sangat besar, didatangkan dari negeri Yaman. Dan yang paling depan adalah pasukan gajah. Terdapat gajah yang sangat besar. Yurid ayyahdamal ka'bata baitullah. Abraha ingin menghancurkan Ka'batullah, baitullah dengan gajah tersebut. Falamma qurba min al-ka'bati, wasil ila makan yuqalu lahu al-mughammas harun al-fil. Tatkala pasukan itu sudah mendekati ke Ka'bah sampai pada tempat yang disebut al-mughammas, ternyata gajahnya tidak mau jalan, dia duduk tidak mau jalan. Wa aba ay taqaddam faja'alu yanharunahu. Gajahnya duduk dan tidak mau maju lagi. Kisah ini kisah zaman dulu. Nah, hadis yang kita baca ini bukan kisah Abroha. Hadis yang kita baca ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Di sini beliau mengatakan keterangan dari beliau, kafi akhir zaman, dan nanti di akhir zaman yaghzu qaumun al-ka'bata jaisun 'azimun. Nanti di akhir zaman akan ada pasukan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Saya sampaikan keterangan di Syekh Ibn Utsaimin ini sebagai keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berbicara pada kisah yang telah lalu. Namun Rasulullah berbicara pada kisah yang akan datang. Disebutkan dengan fi'il mudhari' yaghzu jaisun al-Ka'bata. akan ada pasukan besar yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fidakanu bibida min al-ard, ketika mereka sudah berada di tanah lapang, pasukan itu sangat besar. Tidak disebutkan jumlahnya berapa ribu, namun Rasulullah SAW menyebutkan pasukannya sangat besar. Nah, ketika di zaman dulu Allah kirimkan burung yang banyak, nama burungnya itu bukan ababil, itu nama burung. Ababil itu artinya mutafarriqah, burung yang banyak sekali yang terpencar di mana-mana, yang mereka membawa batu dari neraka Sijil. Sijil itu batu, api neraka yang ada membawa batunya. Nah, kalau yang dulu seperti itu Allah hancurkan pasukannya Abraha, kalau dalam kisah hadis ini, pasukan tersebut ditenggelamkan ke dalam bumi, dimasukkan ke dalam bumi, tenggelamkan dia ke dalam bumi. Berapa yang ditenggelamkan ke dalam bumi? Yang pasukan depannya sampai pasukan yang terakhir, ambles, mati semuanya. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin di sini ayatnya, fa'ama Allah Subhanahu wa taala baitahu min kaidi hadzal malik adh-dhalim al-jabi likai yahdimu bait Allah, wa qad qala Allah jalla wa ala, sebutkan dalam surat al-hajj ayat yang ke-25, wa may yurid fihi bilhadi bizulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan kejelekan terhadap Ka'bah, di dalam Ka'bah di kota Mekah, bilhadin bizulmin, dengan kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, kami akan timpakan padanya azab yang sangat pedih. Yang menjadi pembahasan di sini adalah mengapa dibinasakan semua yang ada di tempat itu. Yukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kaifa yukhsafu biawwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ditenggelamkan pasukan yang pertama sampai pasukan yang terakhir, padahal di situ juga terdapat masyarakat, terdapat perkampungan, terdapat pasar, dan terdapat banyak orang yang bukan termasuk dari pasukan itu. Apakah mereka juga ikut mati dengan sebab itu? Apakah mereka juga ikut tenggelam ditelan bumi di saat itu? Jawaban Nabi, ya, ditenggelamkan. Yukhsafu biawwali muakhirihim. Ditenggelamkan pasukan yang pertamanya sampai yang terakhirnya. Dan siapapun yang di waktu itu ada di tempat tersebut, semuanya tenggelam. Tenggelam ke dalam bumi, ditelan bumi. Buminya ambles, kalau bahasa kita. Pertanyaannya, apakah itu bukan sebuah kezaliman? Apakah itu bukan sebuah kezaliman yang ditenggelamkan kok semuanya yang ada di situ? Anda perhatikan, ikhwan, Lihat ke sini semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal disebutkan oleh Syekh dalam syarahnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan ancaman azab, siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang khusus di antara kalian. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah sangat dahsyat iqabnya. Di sini, kalau Allah menimpakan sebuah siksaan terhadap satu kaum, maka siksaan itu tidak hanya menimpa para pelaku kemaksiatan saja. Allah menimpakan azab dikarenakan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Tetapi tidaklah azab itu hanya menimpa mereka saja yang berbuat kemaksiatan. Tetapi menimpa kepada siapa saja yang ada di tempat itu. Tertimpa semuanya. Maka hati-hati. Apa hikmah dari ayat ini? Hati-hati. Jangan tinggal di daerah yang banyak maksiatnya. Jangan datang ke tempat yang banyak maksiatnya. Ini. Jangan. Kenapa demikian? Dikarenakan disitulah engkau bisa tertimpa azab sebagaimana mereka tertimpa azab. Di sini juga mendatangkan sebuah faedah, keburukan yang dilakukan satu daerah berpengaruh terhadap orang yang bertempat di daerah tersebut. Ketika Allah menghendaki menimpakan azab, maka bisa menimpa kepada siapapun. Walaupun dia orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Afunuhlikuna wa fina salihun?" Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Afunuhlikuna, apakah kita akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh?" Masih ada orang-orang yang saleh. Apakah akan dihancurkan oleh Allah azza wa jal? Rasul mengatakan, "Na'am, iya, akan dihancurkan. Idza kasara al-khabas." Apabila keburukan telah banyak. Naam, kata Rasulullah, ya, akan dibinasakan idza katsural khabath, apabila telah banyak orang-orang yang buruk. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Walaupun ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah mereka. Bisa dimengerti? Karena itu berhati-hatilah. Nah, sebuah pertanyaan. Apakah itu bukan bentuk kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala? Masa orang yang tidak berbuat dosa juga ikut terazab, tersiksa. Sebagaimana hadis ini, masa ikut ditenggelamkan orang yang bukan termasuk pasukan itu. Keberadaannya di situ mau jual beli ke pasar. Keberadaan di situ ya memang karena dia penduduk lokal daerah situ. Namun mengapa kau ditenggelamkan ke dalam bumi juga? Apakah ini bukan bentuk kezaliman? Jawabannya adalah ayat Al-Quran. Sebelum kita membaca jawaban Nabi, tersebut ayat Al-Quran. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Tidaklah Rabbmu menzalimi seorang hamba pun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Jawaban yang kedua adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir. Dan siapapun yang ada di tempat itu, kemudian akan dibangkitkan masing-masingnya sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Disinilah letak manfaat atau hikmah tujuan dimuatnya hadis ini oleh Imam Nawawi dalam bab niat. Niatan seseorang itu berbeda-beda. Ada datang ke situ sebagai pasukan, maka mereka akan dibangkitkan kelak nanti di yaumul kiamah sebagai bagian dari pasukan tersebut dengan niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka digolongkan mereka dengan itu. Niatannya sama. Yakni pasukan tersebut sama. Ada orang yang datang ke situ niatannya untuk dagang, jual beli, sebagai pedagang, dia bawa dagangan ke situ. Dia datang dengan membawa berbagai macam dagangan. Niatannya dagang bukan menghancurkan Ka'bah, tidak ikut-ikutan pasukan itu. Ada yang memang penduduk lokal yang rumahnya berada di daerah tersebut, Al-Baida, akan dibangkitkan kelak nanti di yaumul kiamah masing-masing niatan tujuannya, sesuai dengan niatan dan tujuannya. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Misal seperti, semoga tidak terjadi, atau kita ambil contoh ketika terjadi tsunami Aceh, atau ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat di Palu sana beberapa waktu yang lalu, yang meninggal dunia begitu banyak sekali. Apakah yang meninggal dunia di waktu itu hanya pelaku maksiat? Tidak. Tsunami tersebut meluluhlantahkan, menghancurkan sampai kapal yang begitu berat hanyut ke tengah kota. Di sini ada sebuah hikmah. Kalaulah ada muslimin, mukminin yang mereka juga tertimpa malapetaka tersebut, namun mereka dunia yaumil kiamah akan berbeda tempatnya dengan mereka-mereka pelaku kemaksiatan. Wabah COVID-19 ini misalnya menimpa banyak orang, kafirin, musyrikin, muslimin, mukminin, ahlu tauhid, tertimpa berbagai macam penyakit wabah ini. Namun mereka memiliki isi hati yang berbeda-beda, i'tiqad yang berbeda-beda, maka nilainya pun berbeda-beda. Sehingga dari sini diambil sebuah faedah betapa pentingnya yang namanya niatan itu. Betapa pentingnya yang namanya niatan dan yang berkaitan dengan al-i'tiqad. Karena disitulah pembeda antara seorang muslim dan mukmin, orang yang musyrik dan kafir. Disitulah letak perbedaannya. Sehingga ketika mereka tertimpa musibah bersamaan, tetapi nilainya berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Yang muslim dibangkitkan sebagai muslimin dan digolongkan dengan kaum muslimin. Yang kafirin dibangkitkan sebagai kafirin dan digolongkan bersama orang-orang yang kafir. Termasuk hadis yang berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah alaihissalatu wassalam, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun niyyatun. Wa idza sunfirtum fanfiru muttafaqun alayh. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li anna sarad dar islam. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lima takana. Qala an-nabi alaihissalatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun niyyatun, akan tetapi yang ada sekarang ini adalah jihad dan niat. Wa idza sunfirtum fanfiru, apabila kalian diperintahkan untuk berangkat jihad, fanfiru, maka berangkatlah kalian menunaikan jihad. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa ma'nahu, maknanya adalah la hijrata min Makkah, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Liannaha sarat daral Islam, dikarenakan Mekah menjadi negeri Islam. Kita tahu Mekah adalah tempat kelahiran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awal mula Islam didakwahkan oleh Rasul, Mekah dikuasai oleh musyrikin Quraisy dan yang ada di sekitarnya. Sampai Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, yang kurang lebih 500 kilometer. Ini kisahnya. Hijrah itu dari kota Mekah menuju kota Madinah atau ke negeri Habasyah di awal-awalnya. Yang menjadi pembahasan kita adalah hijrah itu amalan ibadah yang menjadikan orang-orangnya disebut muhajirin. Penduduk kota Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Disebut mereka sebagai muhajirin. Sampai kapan hijrah ini disyariatkan? Sampai kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menaklukkan kota Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan oleh Rasul dan para sahabatnya, Rasul kemudian memberitahukan, sudah tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maknanya disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hijrah yang disebutkan oleh Rasulullah, la hijrata, tidak ada hijrah, adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah. Karena kota Mekah menjadi negeri Islam untuk selamanya. Ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, la hijrata min Makkah li'annahu atau li'annaha sarat dara Islam. Tidak ada lagi hijrah untuk selamanya dari kota Makkah menuju kota yang lain, dikarenakan Makkah ini akan selalu menjadi negeri Islam untuk selamanya. Ini kabar gembira dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sedikit saya sampaikan. Hadha an-nafi laisa ala umumihi. Penafian ini, kalimat la hijrata, tidak ada hijrah, tidak ada hijrah, itu bukan berarti sudah hilang atau berhenti syariat hijrah secara umum. Tidak seperti itu. Penafian hijrah dalam hadis ini, laisa ala umumihi, tidaklah secara umumnya. Sekarang ini sudah tidak ada lagi hijrah begitu. Tidak, tidak seperti itu. Kenapa? Dikarenakan ada hadis, yakni kata Syekh, anal hijrata lam tubtil bil fathi. Karena kan yang namanya hijrah itu tidaklah habis atau tidaklah sirna atau tidak disyariatkan lagi dengan ditaklukannya Mekah. Tidak, dikarenakan Nabi menyebutkan la tanqati' al-hijrata hatta tanqati' at-taubah. Tidak akan terputus amalan hijrah sampai terputus amalan taubat. Wala tanqati at-taubah hatta takhruj asy-syamsu min maghribiha. Dan yang namanya taubat tidak akan berhenti waktunya sampai terbit matahari dari arah barat. Berarti hijrah itu tetap amalan yang disyariatkan sampai kiamat. Misal seorang yang berada di negeri kafir, dia tidak bisa melakukan agama dengan baik. Salat tidak bisa, Jumat tidak bisa, Id tidak bisa. Dikarenakan dia tinggal di negeri kafir, maka wajib bagi dia hijrah dari negeri kafir menuju negeri yang muslim. Tetap terkena kewajiban hijrah dia. Ardullahi wasi'ah fadhajir fiha. Bumi Allah luas, hendaknya engkau hijrah. Syariat ini tetap ada yang dimaksudkan dalam hadis yang kita sedang baca, hadis Aisyah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah, yakni hijrah dari Mekah menuju ke tempat lain. Sehingga dengan ini tertutup sudah jumlah kaum muhajirin. Sehingga sahabat terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya disebut dengan sahabat muhajirin. Mereka adalah siapa? Penduduk kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Yang kedua disebut Ansar. Penduduk asli Madinah yang menerima dakwahnya Rasul dan beriman kepada Rasul. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, banyak sekali manusia yang masuk Islam, terutama penduduk kota Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Siapakah mereka? Apakah mereka masuk bagian muhajirin? Tidak. Mereka masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Dan mereka tidak melakukan hijrah karena mereka tinggal di Mekah. Masuk Islam di saat telah penaklukan kota Mekah. Mereka juga bukan bagian dari kaum Ansar. Mereka bukan dari bagian kaum Ansar. Maka mereka bukan Ansar. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasul, penduduk kota Mekah yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Sudah tidak ada lagi penambahan jumlah muhajirin. Dikarenakan Nabi telah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah atau kota lain atau negeri lain. Dikarenakan Mekah telah menjadi negeri Islam. Bisa difahami? Setelah tidak adanya hijrah, para sahabat merasa kehilangan amalan besar hijrah. Maka gantinya adalah walakin jihadun wa niyyatun. Akan tetapi sekarang ini adalah jihad memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa niyyatun, dan niat. Di sini diketahui bahwasanya niat itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah yang besar. Disebut oleh Syekh Ibnu Taimiyah di sini, "Tsumma qala walakin jihadun wa niyyatun ay amlu al-amru ba'da hadha jihadun ay yakhruju awlu Makkah min Makkah al-jihad wa niyyatu ay niyyatu salihatu للجهاد في سبيل الله وذلك بأن يوي الإسلام الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله العليا. Saya mengatakan, sekarang ini sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke tempat lain. Akan tetapi sekarang ini adalah ada amalan besar, jihad. Penduduk kota Mekah boleh keluar dari Mekah dalam rangka jihad. Tidak lagi dalam rangka hijrah. Dan juga niat. Niat untuk berjihad. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menyebutkan, apabila kalian dimintai untuk berperang di jalan Allah, fanfiru, maka hendaknya engkau berangkat menunaikan perintah tersebut. Di sini ada sebuah faedah bahwasanya jihad itu atas perintah waliul amr. Saya bacakan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Ya'ni idza istanfirtum wali amrikum lil jihad fi sabilillah fanfiru wujuban. Hadis ini menyatakan apabila wali amrikum, pemerintah kalian, memerintahkan untuk kalian berperang, berangkat ke medan laga, berjihad fi sabilillah, maka berangkatlah kalian wujuban, sebagai bentuk kewajiban. Wa hina idzin yaqul jihad fardhu 'ainin. Kalau pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk jihad, maka itu menjadi fardu ain. Kalau takhallaf ahadun illa man 'adzarahu Allah, maka tidak boleh seorang tertinggal kecuali orang yang diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Masih ada waktu sedikit. Wa an abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a nabiy alaihi salatu wassalam fi ghazatin faqala inna bil madinati lirjalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajr rawahu muslimun وراه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن قواما خلفنا بالمدينة ما سلقنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. دري أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال بما تكن كنا مع النبي كمي دلو برسام النبي عليه الصلاة والسلام في غزاتين dalam sebuah peperangan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم menyatakan إن بالمدينة لرجالا, sesungguhnya di kota Madinah terdapat beberapa orang-orang, masirtum masira, tidaklah kalian menempuh sebuah perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula engkau menaiki sebuah atau menuruni sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian juga, habasahumul maradu, mereka terhalangi oleh sakit. Masya Allah. Orangnya tinggal di kota Madinah, tidak ikut dalam pasukan perang tersebut. Namun Rasul mengatakan mereka bersama kalian. Kenapa? Karena niatan mereka untuk jihad terhalangi karena sakit. Maka niatan itu sangat besar manfaatnya. Dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang beramal. Padahal dia berniat dan belum bisa mengamalkannya. Karena adanya udzur. Udzur itu adalah berupa al-marad, sakit. Wa fi riwayatin disebutkan dalam riwayat lainnya, illa syarakukum fil ajri rahu muslimun. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Warahu al-Bukhari wa Anas, diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang bersama Nabi dari perang Tabuk. Kami pulang bersama Nabi dari perang Tabuk. Faqala Rasulullah SAW, beliau berkata, inna aqwaman khalfana bil madinati, Sesungguhnya terdapat beberapa orang yang ada di kota Madinah di belakang kita. Yakni para sahabat-sahabat yang mereka tidak ikut perang. Tetap masih ada di kota Madinah dan tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Namun Rasul mengatakan, "Ma salakna syi'ban wala wadian." Tidaklah kita menaiki lembah atau menaiki bukit dan tidak pula menuruni lembah illa wa hum ma'ana, kecuali mereka itu bersama kita. Habasahumul udru, mereka terhalangi untuk ikut perang ini adanya udur yang disyariatkan, yang diperkenankan dalam syariat ini. Ini 3 hadis yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Antum hafalkan ya. Sebelum kita akhiri, dibaca terlebih dahulu. Saya tunjuk aja. Baca Mas, kamu Mas. Ada bukunya? Ya, baca. Hafal kamu? Hadis yang mana? Semuanya. Yang mana? Yang pertama. Ya boleh. Yang keras Mas. Waktunya sudah habis. Baca bersama-sama hadis yang kedua, 3 dan 4. Iqra'u, baca. Semuanya membaca apa anda tadi? Kalau semuanya enggak membaca, berarti tes di pertemuan akan datang, ditunjuk saja. Ya, ditunjuk. Walaupun yang bukan talawiyah, ditunjuk untuk membaca. Siap semuanya insyaallah ya. Ya, untuk yang kelas talawiyah, diwajibkan hafal. Nanti akan saya sebutkan namanya, di sini ada absen. Sehingga tidak mesti urut. Saya tidak tahu satu persatunya antum, akan dibaca namanya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.